Jangan tepuk tangan. Nalikane jaman semono. Alah kapan. Neng kono sliramu maco janji. Ono pinggir tloko aku bisa opo. Oh, Lah yo wae overtune braan. Anu, sing ngebas yo dijotos ndase. Wes